Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillahil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkina anta khayrun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'inna 'ala a'daika wa 'ala din. Amma ba'd. Tasyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukmin yang berbahagia dan adik muda Islam yang diharapkan karyanya oleh dunia hari ini. Alhamdulillah temuan pagi hari indah di Kabupaten Tegal, temuan yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ikhlas karena menuntut ilmu Allah, belajar ilmu Allah, sehingga dengan keikhlasan itu maka dicahayailah kita dan hati kita. Karena terkadang ada orang yang datang ke rumah Allah bukan karena Allah, maka mudah-mudahan kita semua yang ada di sini datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan banyak pertolongan Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan bicara tentang tema pendidik generasi. Dan pendidikan generasi itu tema yang sangat amat besar. Kalau mau berubah sebuah bangsa besar, bukan hanya keluarga, satu bangsa besar, bahkan dunia ini mau berubah, maka yang harus diubah adalah dunia pendidikan. Selama dunia pendidikan belum diubah, maka semua sistem kebaikan yang dibangun tidak akan pernah jalan. Mohon maaf, umpamanya ketika anggaplah sedang disuarakan marak tentang ekonomi syariah, orang semua bicara tentang ekonomi anti riba, ekonomi islami, ekonomi syariah, selama bukan orang-orang yang belajar syar'i kuat yang menangani ekonomi itu, maka ekonomi syariah akan hanya berhenti pada level tertentu, dan jangan-jangan suatu hari hanya sebuah level belaka. Anggaplah suatu hari kita bicara umpamanya tentang siasat syariah, umpamanya tentang kepemimpinan secara syariah, kepemimpinan dalam Islam seperti apa. Selama belum digali secara syariat yang sesungguhnya, jangan-jangan hanya sebuah perebutan kekuasaan biasa seperti yang kita saksikan. Begitu seterusnya. Kalau mau mengubah secara mendasar sebuah generasi, sebuah bangsa, yang harus diubah adalah pendidikan. Karena pendidikan itu melahirkan pemimpin masa depan. Hari ini yang kita didik mungkin masih kecil-kecil, tapi lihat, ya teman-teman, para sahabat Nabi SAW dahulu, Rasul bahkan mencontohkannya, begitu juga generasi ahli ilmu dahulu. Setiap mereka melihat anak kecil, anak muda, mereka cara pandangnya bukan cara pandang kita hari ini yang mengabaikan, meremehkan, karena kelak mereka pemimpin besar, kelak mereka yang bahkan menjadi orang besar. Karena memandang dengan perhatian dan seterusnya. Karena itulah maka pembahasan kita tentang pendidikan adalah pembahasan yang sangat penting. Seorang ahli pendidikan hari ini, Syekh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala, dia bahkan mengatakan dari semua ilmu, dari semua ilmu yang ada, yang paling banyak dimasuki oleh Zionis ada dua ilmu. Yang satu ilmu pendidikan, dan yang kedua ilmu psikologi. Jadi mohon maaf pada teman-teman yang kuliahnya pendidikan dan psikologi. Ini yang bicara adalah seorang ahli ilmu. Dan Beliau menjadi salah satu pilar pendidikan Islam di abad kita. Kenapa? Kenapa ditargetkan dua ilmu ini, pendidikan dan psikologi? Karena kalau orang kuliahnya arsitektur, hasilnya apa? Kalau arsitektur hasilnya apa? Bangunan, gambar bangunan. Teknik sipil sama, jangan begitu. Kalau farmasi, obat. Kalau dokter, kesehatan fisik manusia kan. Kalau pendidikan, yes. Kalau psikologi, jiwa manusia. Dan jadi mengapa psikologi dan pendidikan yang paling target oleh Zionis? Karena inilah yang menghasilkan manusia yang sesungguhnya. Yang lainnya fisik sifatnya. Yang bangunan, yang jembatan, yang obat, yang fisik manusia. Kalau orang kuliahnya ilmu nutrisi, masalah fisik manusia. Kalau bicara tentang psikologi, bicara jiwa, bicara pendidikan, masalah cara berpikir orang dan cara bersikap orang. Karena yang dimasuki, maka itu. Kalau muslimin tidak segera membongkar apa yang sudah dibuat berantakan oleh Zionis ini, maka lahirnya adalah generasi yang ada dalam setiran dan pantauan Zionis. Sehingga semua tolak ukur hari ini juga tolak ukur Zionis. Kita hari ini diajari bahkan diukur, dianggap berhasil, tidak berhasil, alat ukur pendidikan, alat ukur psikologi. Tidak makin Islam. Islam punya cara sendiri. Ya, jadi dalam itu, sampaikan satu hal. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Khalifah Umar, di zaman beliau harta negara melimpah ruah sampai tidak habis dibagi hari itu, karena sebelumnya harta itu habis, sehingga muslimin tidak perlu baitul mal, tidak perlu menyimpan harta, muslimin tidak perlu uang hartanya habis sekali bagi. Tapi zaman Umar radhiyallahu anhu, negeri muslimin kaya raya, sehingga Umar berpikir untuk membuat baitul mal. Makanya kemudian perlu dibuatkan. Anda tahu? Nanti di dalam di masa kekhalifahan Umar dikenal dengan istilah ad-dawawin. Ad-dawawin itu bentuk banyak atau bentuk jamak dari kata ad-diwan. Akhirnya jadi bahasa Indonesia, dewan. Ya, dewan itu apa artinya, apa dewan? Nah, teman-teman juga tahu ya kan? Iya. Dewan, makanya kayak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu semua bahasa, gak ada bahasa Indonesia sama sekali. Ini Dewan bahasa Arab, dipakai oleh orang Arab, aslinya Persia. Kata wakil juga bukan bahasa Indonesia, wakil asli bahasa. Rakyat juga bahasa Arab. Jadi kalau tidak suka Arab itu di Indonesia kan saja. Umpamanya apa ya? Tapi bahasa Indonesianya apa kira-kira ya? Untuk karang sendiri aja ya. MPR juga sama, Pak. Majelis bahasa Arab. Permusyawaratan. Musyawarah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia bukan musyawarah, apalah gitu kira-kira saya diganti. Rembukan ya, boleh. Rembukan, apa namanya gitulah ya. Jadi maka dibuatlah ad-dawawin, ad-diwan. Diwan itu nanti adalah lembaga-lembaga negara dalam rangka mengatur negara sesuai dengan syariat Islam. Tapi ada ide dasarnya dari Persia. Jadi mengambil ide dasar dari Persia. Tapi isinya seluruhnya, bagaimana harta negara diambil, bagaimana disimpan, bagaimana bagaimana diatur, bagaimana disalurkan, semua dengan syariat Islam. Tapi bahkan kata ad-diwan dari bahasa Persia. Di dalam sejarah Islam, di dunia kesehatan ada rumah sakit. Orang Arab sekarang nyebut rumah sakit mustasyfa. Mustasyfa rumah sakit. Tapi dalam sejarah Islam bukan mustasyfa, bukan bahasa Arab yang dipakai, tapi bimaristan. Bimaristan lagi-lagi bahasa Persia. Bimar itu artinya orang sakit, stan itu artinya tempat. Ya, jadi tempat merawat orang sakit. Nanti kita menjawab. Lihat itu ya, saya tunjukkan istilah. Tapi untuk dunia pendidikan, anda lihat, untuk dunia pendidikan muslim tidak pernah mau mengambil dari manapun. Dunia kesehatan masih diambil. Jadi namanya saja nggak pakai bahasa Arab, Imastan. Manajemen tadi itu, Dawabi, Diwan. Untuk pendidikan muslimin punya bahasa setiap. Konsep punya konsep setiap. Kenapa? Karena hasilnya manusia yang seutuhnya. Itu bedanya. Kata saya bilang, kalau dunia kesehatan hasilnya apa? Kesehatan fisik kita. Tapi kalau bicara jiwa, Allah yang lebih paham tentang jiwa manusia. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, tidakkah kalian mau melihat? Tidakkah kalian mau menganalisa, mengamati, dan seterusnya. Allah sudah ingatkan tentang masalah jiwa. Dan ini dalam Allah sementara. Karenanya ketika Zionis masuk ke dunia pendidikan dan psikologi sedemikian luar biasa, maka kita dikasih PR oleh dunia hari ini untuk mengembalikannya luar biasa juga. Karena kalau dunia matematika 1 tambah 1 zaman Rasul sampai zaman Zionis sama dengan 2, begitu kan? Sama. Tapi kalau bicara karakter, tapi kalau bicara karakter, hari ini bicara karakter bukan? Generasi berkarakter. Saya bilang, ini dunia pendidikan. Kalau karakter masalah pendidikan. Kalau saya boleh bicara apa adanya, saya bilang jangan percaya dengan kata karakter. Boleh saya bilang itu? Boleh ngomong soal itu. Karena pembahasan tentang karakter itu, teman-teman, kalau antum tahu akarnya ya, hari ini dibahas akan di mana-mana, oh generasi berkarakter, mendidik generasi berkarakter. Dari mulai ide dasarnya sampai pondasi dasarnya sampai hasilnya, semua bukan dari Islam. Antum tahu karakter kan? Kira-kira kalau di Islam kan jadi apa? Apalah mau karakter, mau akhlak, bisa dengan akhlak. Bicara keyakinan, mesti punya keyakinan sendiri. Karenanya banyak sekali pembahasan karakter tidak sejalan dengan konsep Islam. Karena saya pernah diskusi tentang karakter dengan pakar karakter. Karena salah satu kaidahnya adalah cinta Tuhan. Dipuji di karakter itu nomor satu, cinta Tuhan. Saya bilang konsep ini tidak sesuai dengan Islam. Oh sesuai Pak, kan Islam juga mengajar cinta Tuhan. Enggak sesuai, saya bilang. Oh enggak sesuai di mana? Saya bilang tidak sesuai. Teman-teman jangan mudah ditipu oleh kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau bicara pendidikan, kalau bicara matematika 1 tambah 1 2 Pak, zaman kapan pun 2. Paham ya? Saya ya, ini jeruk makanan buah zaman kapan pun ini jeruk namanya, fungsinya juga jelas. Tapi kalau bicara tentang karakter itu pendidikan. Saya sudah bilang hati-hati bentuk karakter orang. Karena beda sudut pandang. dari sudut pandang tentang tema cinta Tuhan itu beda. Karena di poin itu ada juga poin toleransi. Saya bilang ini juga tidak sesuai Islam. Oh sesuai Pak, kan Islam mengajari. Memang mengajari. Kalau urusan toleransi itu tanya muslimin, Pak. Tidak ada bangsa yang paling toleran terhadap agama lain melebihi muslimin. Kalau Anda mau tahu teori sesungguhnya, pelajari sejarah Andalus, Pak. Pelajari sejarah Andalus saat muslimin terusir dari negeri Andalus. Setelah 8 abad memberikan kebesaran, mengajari ilmu, memberikan cahaya yang membuat bangkit Eropa sampai seperti hari ini, kemudian muslimin diusir dengan cara sangat amat keji dan penuh teror. Itu teroris sesungguhnya. Anda belajar ulang. Bandingkan dengan saat Muhammad Al-Fatih masuk ke gereja Konstantinopel di Hagia Sophia, gereja terbesar, saat semua orang gemetar karena mereka membayangkan kita pasti mati, dihukum mati oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalian aman di negeri ini. Saya larang keras siapapun menyentuh kalian dengan cara menyakiti. Yang mau tinggal-tinggal di negeri ini dengan aman, yang mau pergi dari negeri kami antar sampai ke negeri ini dengan aman. Wallahi Pak, antum cari di mana ada bangsa seperti ini kecuali Islam. Jadi sangat amat zalim kalau hari ini ada orang yang menyematkan terorisme pada tubuh muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dirahmati Allah. Jadi Islam punya pembahasan tentang ilmu pendidikan, punya pembahasan sendiri. Sangat berbeda. Bicara karakter Islam punya sendiri. Bicara keyakinan, akidah jelas berbeda. Bicara tentang akhlak, muslimin punya cara sendiri bicara akhlak. Bicara tentang ilmu pengetahuan saja yang sama, beda. Kok beda? Mari saya tunjukkan. 1 + 1 = 2. Yang mengajari ilmu aljabar itu, yang menyempurnakan ilmu aljabar adalah Khwarizmi. Khwarizmi, ilmuwan besar muslim, orang luar biasa dalam sejarah ilmu, berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu matematika. Dulu di Indonesia ini ada pelajaran namanya pelajaran aljabar. Bukan begitu Pak? Yang seusia-usia belajar aljabar tahu. Belajar aljabar itu ya Pak? Namanya aljabar. Aljabar itu aslinya istilah itu aljabar itu juga bahasa. Itu bukunya Khwarizmi. Al-Khwarizmi nulis buku matematika judulnya Al-Jabr wal Muqabalah. Aljabar. Jadi itu jadi pelajaran matematika. Dan angka 1, 2, 3 itu yang kita sebut angka Latin itu salah kaprah kita pelihara berabad-abad. Bertahun-tahun kita pelihara. Itu bukan angka Arab, itu angkanya Khwarizmi. Itu bukan angka Latin, tapi itu angka Arab Khwarizmi. Angkanya muslimin 1, 2, 3 itu muslimin yang buat. Tapi ada bedanya. Lihat bedanya. Sama-sama belajar matematika. Khwarizmi, kalau antum buka buku Al-Jabr wal Muqabalah, waktu beliau membahas di mukadimah buku itu, beliau katakan, mengapa saya tulis buku matematika ini? Lihat mukadimahnya. Karena ibadah muslimin ada yang harus menggunakan matematika. Saya mau nanya Pak, di sekolah mana? Hari ini yang ngajar matematika, gurunya mukadimahnya begitu, angkat tangan. Angkat tangan. Betulan saya. Bukankah kita diajari sebelum amal itu niat? Dan niat sangat menentukan hasil amal, bukan begitu? Innamal a'malu binniyat, itu kan hasil amal ini semuanya tergantung niat awalnya. Anda belajar matematika niatnya apa sih? Itu sangat penting Pak. Orang sama-sama sholat berdampingan di masjid ini. A sholat, B sholat, sama-sama 2 rakaat, sama-sama ngadep kiblat, wudunya sama-sama benar. Yang satu bisa dapat pahala, yang satu bisa nggak dapat pahala, betul nggak? Sebabnya apa? Di antaranya karena niat. Jadi niat saya menentukan. Dan Khwarizmi. Dan itu di seluruh ilmu Islam begitu. Jadi kenapa muslimin begitu luar biasa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan itu? karena pendorongnya adalah ibadah. Ibadah. Kenapa sih Al-Biruni umpamanya? Al-Biruni itu ada ilmuwan besar Eropa hari ini sampai mengatakan bahwa non-muslim tentu dia mengatakan saya belum pernah melihat otak sebesar otaknya Al-Biruni. Yang memuji non-muslim. Belum pernah saya melihat orang secerdas bahasanya, belum pernah saya melihat orang dengan akal sebesar Al-Biruni. Al-Battani menulis menghitung bumi sekian abad lalu. Hari ini kan pakai alat-alat luar biasa dan seterusnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena muslimin harus beribadah dengan cara itu. Betul apa enggak? Ada enggak ibadah muslimin kan menggunakan matematika? Ada enggak? Ada enggak ibadah muslimin harus pakai matematika? Ada enggak? Ada. Betul. Ada enggak ibadah muslimin harus menggunakan ilmu astronomi? Itu kenapa muslimin menemukan itu? Karena untuk ibadah. Asli niat mereka untuk ibadah, memudahkan ibadah. Anda tahu robot? Jauh sebelum hari ini orang Jepang bicara robot, buat robot aneh-aneh ini kan. Robot aja sampai disuruh joget. Sudah lihat kan? Anda tahu aslinya robot dibuat dulu. Ilmuwan besar Al-Jazari rahimahullah taala nulis buku kitab Al-Hiyal namanya. Lebih dari 100 mesin dibuat di situ yang sampai hari ini masih dipakai. Bahkan oleh teknologi canggih seperti pesawat sekalipun. Anda tahu dulu awalnya buat gimana ceritanya? Untuk ibadah, Pak. Untuk ibadah. Di antaranya dulu, saya tunjukkan. Di antaranya adalah untuk ibadah. Robot-robot itu, umpamanya untuk melayani manusia wudu. Robot jalan, Pak. Pemain manusia umur robotnya bisa sekaligus mengingatkan kapan waktunya masuk sholat dengan ukur matahari itu, dia tahu kapan masuk sholat. Kemudian nanti dia jalan, dia nuangkan air untuk wudu. Semua ide dasarnya adalah ibadah. Itu perbedaan yang sangat tidak sederhana. Sayangnya hari ini kita belajar apa saja bukan karena ibadah. Jadi sebelum bicara panjang lebar tentang pendidikan, teknologi, apa dengan kurikulum, metode pendidikan, mulailah dari niat. Niat. Kenapa? Rasul bersabda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama 'ilman." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Dawud. "Man ta'allama 'ilman mimma yutabu bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya." Lam yurih raihat al-jannah yaum al-qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang harusnya ilmu ini karena Allah, tapi dia menuntutnya atau belajarnya karena untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga nanti di hari kiamat. Masuk sekolah, SMA, SMK, kuliah, pengen dapat kerja. Dunia bukan dunia. Ya. Hah? Ya. Kok dijalani? Tuh, ini enggak guyonan, Pak. Enggak dapat surga. Bukan saya yang bicara, hadis sahih. Dan para ulama membahas itu panjang lebar. Kita santai aja. Enggak nyimak rumah surga itu enggak masuk surga maksudnya. Karena rumah surga tercium dari jarak sekian jauh, itu aja enggak tercium oleh kita. Jauh sekali dari surga kita. Selembar kertas ijazah itu dunia apa akhirat? Masih ada di Tegal sini yang belajar sekolah supaya dapat ijazah itu ada, masih ada di akhirat. Sebentar, istighfar bersama-sama. Istighfar yang banyak, gak masuk surga. Habis nanti sahih. Ini yang merusak muslimin. Nggak tahu nih. Karenanya muslimin tidak bangkit hari ini itu sebab pertama sebelum yang lain. Belum bicara kurikulum nanti. Wah, harus diperbaiki kurikulum lagi nanti. Semua bermula dari niat yang salah. Sehingga niat ini kan yang mempengaruhi hasil. Ini malah amalu niat kan itu. Bahwa amal ini tergantung niatnya. Artinya hasil amal ini. bagaimana niatnya. Tadi saya sudah katakan bahwa para ilmuwan Islam dulu, apalagi para ulamanya, mereka belajar apapun yang mendorong, apapun sampai mereka menemukan berbagai macam ilmu-ilmu yang luar biasa baru, itu karena ibadah, niatnya ibadah. Itu beda sekali. Ya. Sebelum kita bicara tentang konten pendidikan, isinya itu apa? Nanti dirahmati Allah. Kalau niat sudah dibersihkan, bersih dulu niatnya. Ya, yang kemarin dibelokkan sama iblis, ya taubat hari ini. Kasih kan istighfar, taubat ya Allah, maaf ini salah. Salah, ampuni kami. Nyekolahkan anak kesini keniatnya karena yang dikejar dengan salah ijazah sama nanti supaya dapat kerjaan bagus. Kalau itu belum puas dengan kalimat saya, dipelajari lagi nanti. Ya, belajari lagi bab niat. Jadi balik lagi tadi nol lagi belajarnya. Tidak apa-apa. Kan teman-teman tahu kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Begitu buka bab pertama tentang bab niat, bab ikhlas, wa ihdharin niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Itu banyak sekali hadis di situ dan dijelaskan ulama luar biasa. Belajar lagi tentang bab ikhlas. Wallahi, karena ini akan mengubah semua. Mengubah semua. Anda tahu, ikhlas itu mengabadikan karya. Imam Malik yang mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa ikhlas itu mengabadikan amal kita. Abadi. Yang amal yang dilakukan menjadi abadi. Usia panjang. Nah, kita melihat di Solihin ditulis tahun kapan? Betul kan? Sampai sekarang masih dipelajari. Gak ada masjid yang gak kenal kita melihat di Solihin, ya kan? Jadi semangat. Ini barokahnya. Barokahnya yang luar biasa. Jadi terawat Allah. Sesungguhnya semua berawal dari ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan tugas dari Allah untuk memperbaiki keadaan masyarakat saat jahiliyah. Sebelum saya sampaikan tentang Rasul memperbaiki, teman-teman, biasanya orang yang mendapatkan musibah itu merasa menjadi orang paling sengsara di muka bumi. Padahal sebenarnya masih sangat banyak orang lebih sengsara daripada dia. Itu ya. Makanya kita hari ini menganggap, wah zaman ini susah pak, ini keadaannya seburuk ini. Tapi kalau antum belajar sejarah Islam, antum akan tahu bahwa muslimin telah pernah melewati zaman jauh lebih buruk dari zaman kita hari ini. Tapi muslimin bisa bangkit lagi. Ini menarik. Karena nanti kalau belajar melihat keadaan hari ini terus ujungnya putus asa, nah itu masalah kan? Ya, Pak Imam sudah begini kalian nasib kita ini hidup di zaman kayak begini. Kalau ujungnya putus asa bukan dari Islam. Yang ada adalah kaum muslimin pernah mengalami masa jauh lebih buruk dari keadaan hari ini. Tapi yang menarik muslim bisa bangkit kembali. Keadaan jahiliyah di sebelum Rasul Muhammad SAW itu keadaan juga sangat buruk, menutup seluruh bumi. Pusat agama, artinya yang kenal betul dengan kitab suci, mereka pernah punya kitab suci, mereka punya ahli-ahli kitab suci, itu masyarakat Romawi. Kalau masyarakat Persia, masyarakat gak punya kitab suci, jadi masyarakat gak tahu agama. Tuhannya api dan nyembah api. Tapi kalau Romawi itu mereka punya kitab suci. Mereka kenal Taurat, mereka kenal Injil, mereka kenal Zabur. Tapi perhatikan, saat beberapa orang baik, ada 4 orang berangkat dari Mekah, masyarakat Arab itu masyarakat seperti Persia, nggak ngerti apa-apa untuk alasan agama, nggak ngerti. Tapi dengan nurani yang masih baik, 4 orang ini berangkat nyari agama ke Romawi. Karena mereka tahu agama adanya di Romawi. dengan renungan-renungan mereka, mereka tahu bahwa gak mungkin alam seperti ini sejalan sendiri, itu gak mungkin. Ini mesti ada Tuhan, cuma Tuhan itu apa, gimana caranya, kita gak tahu. Ya sudah, berangkat lah. Anda tahu dialog-dialog mereka dengan para ahli agama di Syam, di Romawi. Sampai di Syam, mereka ketemu dengan ahli Taurat, dengan ahli Injil, dengan pakar agamanya Yahudi, pakar agama Nasrani. Mereka bilang bukan ini. Karena si ahli Yahudi mengatakan, kalau Anda ingin masuk ke ajaran agama kami, mari masuk ke sini, tapi Anda harus rela menerima kemurkaan Tuhan. Kata orang-orang ini, nah, kita ini beragama ingin lepas dari kemurkaan Tuhan. Masa justru menerima kemurkaan Tuhan? Kenapa kemurkaan Tuhan? Karena Quran juga mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, kata Nabi Muhammad, adalah al-yahud, orang yang dimurkai. Pindah ke agama Nasrani, pendeta Nasrani mengatakan kalian harus rela ada dalam kesesatan. Kata mereka, lah kita beragama itu ingin lepas dari kesesatan, bukan dari karena ad-dhalin. Kemudian mereka jelaskan, yang kami mau, yang kami cari itu agamanya begini, begini, begini. Mereka lihat kalimat para ahli agama di Syam saat itu, ini sebelum Nabi Muhammad ya. Mereka, para ahli agama mengatakan, kalau itu yang kamu cari, itu namanya Millah Ibrahim. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim. Tapi sudah tidak ada yang ngerti hari ini. Aduh, bayangkan. Ada zaman yang agama kebaikan sudah tidak ada yang paham sama sekali. Sudah tidak ada yang ahli hari ini. Lihat betapa sulitnya orang dapat kebaikan zaman itu. Karena masyarakat hidup dalam kejahilian yang luar biasa. Semua lini jahiliah. Jahiliah itu jangan dibayangkan terbelakang ya. Jangan dibayangkan, wow, terbelakang, gak ngerti baca tulis. Nah, Persia Romawi itu mimpin negeri besar. Bumi itu seakan mereka bagi dua, Pak. Kan? Persia dengan ibu kotanya Irak, terus membentang ke Iran, terus seluruh jajahan Soviet, bekas jajahan Soviet. Terus sampai ke arah Afghanistan, India, Pakistan hari ini dan sekitarnya, masuk sampai ke negeri Cina, itu semua Persia. Jadi jangan dipikir jahiliyah itu artinya enggak. Nah, mereka punya sistem, mereka punya pemerintahan, mereka punya aturan, tapi semua jahiliyah. Syam juga sama, Syam ada dua, Syam Timur, maaf bukan Syam, Romawi ada dua, Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel, di Turki hari ini, Istanbul hari ini. Kemudian Romawi Barat, ibu kotanya di Roma, Italia. Seluruh daratan Eropa itu PT Romawi, walaupun mereka pecah jadi dua. Masuk ke wilayah Afrika, ke arah selatan masuk ke wilayah sampai ke Yaman, itu semua wilayah Romawi. Kan besar banget. Gimana ceritanya? Satu orang bisa mengubah semua. Karena yang begitu mendapatkan panduan pertama kali turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu dapat panduan ayat itu, maka nanti Nabi mulai mengajak para masyarakat di sekelilingnya untuk masuk Islam, 1 2 3 4 5 terus sampai kemudian terus berturun ayat, Nabi terus bina. Nabi didik mereka. Singkat kata, Rasul wafat, ya. Rasul wafat, seluruh Jazirah Arab. Batas utaranya adalah Syam, batas selatannya adalah Jazirah Laut, batas baratnya adalah Laut Merah, batas timurnya adalah Teluk Jazirah Arab. Hari ini ada banyak negara. Jazirah Arab, Rasul wafat, Jazirah Arab sudah masuk Islam. Jadi Rasul wafat, setelah Nabi dakwah hampir 23 tahun, seluruh Jazirah Arab sudah masuk Islam. Begitu Rasul wafat, kepemimpinan beralih pada Abu Bakar. Abu Bakar menstabilkan, masuk zaman Umar. Umar mengembangkan, setelah stabil dikembangkan. Dari sejak Rasul wafat, sampai Persia tutup sebesar tadi itu tidak perlu 10 tahun. Kurang dari 10 tahun atau kurang lebih 10 tahun Persia tutup semua. Wilayah sebesar tadi saya bilang, masih ada Irak, Iran dan semua sampai Cina sana. Tutup saja. Syam, sebagian wilayah Romawi Timur juga sudah di tangan muslimin, bahkan sudah masuk nyebrang sampai ke Afrika. Di zaman Umar saja sudah sampai masuk wilayah Libya. Cahaya Allah menyebar ke sana itu. Terus begitu cahaya bertebaran sampai masuk ke Tegal. Iya, sampai masuk Tegal. Anda tahu sejarah Islam masuk Tegal? Gak tahu? Hah? Ada sejarah? Loh ini? Orang gak tahu sejarahnya gimana? Wong kita mitos aja kita pelajari loh Pak. Ya kan? Mitos Tegal ada gak? Hah, itu aja aku mapal loh saja. Masa sejarah aku tidak apa? Sampailah Islam ke Tegal. Singkat kata begitu. Aduh lihat teman. Muslimin besar, 15 abad paling enggak. Atau 14 abad, 13 abad besar. Jatuh. Sampai hari ini jatuh. Muslimin tidak berperang di dunia internasional. Tapi di depan kita, akan ada kebesaran muslimin seperti kebesaran awal. Makanya PR-nya menyiapkan generasi Islam seperti dulu Nabi menyiapkan generasinya di masa jahiliyah. Sebenarnya kita dari utang berpikir baik. Terus kurikulum Nabi apa? Apa kurikulum Nabi? Didik sahabat. Hah? Nabi kurikulumnya apa? Nabi kurikulumnya ya Quran. Emang Nabi punya kurikulum lain? Kan? Apa antum yang belajar secara Islam pernah ketemu? Nabi SAW mendidik sahabatnya, kemudian ngajak sahabatnya diskusi sering-sering. Kita sering diskusi yuk tentang pendidikan versi Romawi, pendidikan versi Persia. Tapi kita belajar yuk, pernah gitu? Buang-buang umur, buang-buang waktu. Umur juga tidak panjang kita, Pak. Dihabiskan umur aja untuk mendiskusikan konsep pendidikan yang sumbernya jelas dari kejahiliahan. Cuma kita mencari nanti, kita mencari apa Nabi SAW kemudian belajar ini. Sepertinya kita harus belajar karakter dari Romawi. Apa begitu? Ini sepertinya kita harus belajar akhlak dari Persia. Apa begitu? Ayo kita pikir ulang yuk tentang pendidikan ini. Karena kalau anak-anak kita belajarnya sama kayak kita, maka hasilnya kayak kita ini Pak, Islam gak maju, ya begini aja. Kita sedihnya minta ampun tiap hari kalau melihat berita tentang muslimin. Ya begini lagi keadaannya. Anak kita, dulu kita sekolah TK, kita sekolah TK. Kita sekolah SD, anak kita sekolah SD. Kita SMP, SMA, kuliah, anak kita sama. Jangan-jangan malah soleh bapak ibunya. Karena dulu TV gak ada, handphone gak ada. Habis maghrib megang kitab, megang Al-Quran. Jangan-jangan soleh bapak ibunya. Kalau gitu generasi ke depan lebih buruk dari sekarang. Kalau begini keadaannya tidak bisa. Kita pakai jalur biasa itu gak bisa, Pak. Gak bisa. Karena jalur biasa ini hasilnya. Saya tidak sama dengan bapak ibu. Saya korban masa lalu sama. Sama. Sekolah TK, nol kecil ya, nol besar ya, sama. SD 1, 2, 3, apa? Sekolah labelnya Islam, tapi gak ngerti Islam, aja sama. Persis sama, bener kan? Maka saya kalau melihat ijazah sekarang, kalau ijazah saya buka lagi ijazah saya. Sekolah sanawiyah negeri, semuanya ya. Saya bukan, saya bilang ini bohong ini. Ada nilai ya? Justru ada nilai kan? Bahasa Arab nilainya bagus Pak nilai saya. Tapi wallahi Pak, saya gak bisa bahasa Arab. Waktu Islam yang lebih baik, jangan dibohong. Jadi sekarang, makanya kalau begini lagi cara kita belajar, hari ini ijazah lebih parah, bisa dibeli, sampai S3 juga bisa dibeli. Ya lebih buruk dari zaman kita dulu. Ini mau dilanjutkan yang begini. Ayo kita perbaiki. Saya tidak katakan semua salah ada. Masih sangat amat banyak. Saya berusuhan Pak ke lembaga-lembaga pendidikan juga. Saya belajar dari orang-orang hebat, orang soleh di negeri ini. Masih banyak kebaikannya. Tapi mari kita ikut andil dalam kebaikan itu. Mari kita ikut andil kebaikan itu. Tapi manapun yang membuat generasi ini cuma apa adanya sekedar yang kita sudah perbaiki bersama-sama. Kita naikkan tingkatan. Nanti dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas sebesar tadi itu. Itu kalau kita lihat sesungguhnya diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi itu diringkas Allah persis seperti yang disampaikan dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surah Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di antara mereka. Ini doanya lagi di Mekah waktu itu. Nabi Ibrahim doa di Mekah. Utuslah di antara mereka seorang rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan al-hikmah, mengajarkan ilmu al-hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Ada empat tugasnya. Doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Dihadirkan betul Rasul dari Mekah. Setelah doa Ibrahim, Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min. Dialah Allah yang telah mengutus, sudah diutus, telah mengutus seorang rasul di antara masyarakat ummi, masyarakat tidak bisa baca tulis dan sangat terbelakang. Ini masyarakat Arab nih, terbelakang, baca tulis saja enggak bisa. Di antara masyarakat yang baca tulis diutuslah seorang rasul yang tugasnya empat, seperti doa Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihi, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Alkitab. Wal hikmah, mengajarkan ilmu Al-hikmah. Sama persis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum ini masyarakat itu masyarakat yang sesat nyata. Masyarakat ada dalam kesesatan nyata. Dan sesungguhnya masyarakat ini sebelumnya ada dalam kesesatan nyata. Sekarang sudah dapat hidayah. Bagaimana cara dapat hidayahnya? Bagaimana mereka memimpin bumi pakai empat kurikulum itu? Jadi nanti kita bahas sekilas. Sebelum bicara yang empat, Pak. Berarti target besar dan awal pendidikan adalah mengeluarkan generasi ini dari kesesatan nyata. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Makanya sekolah sudah sampai mentok S3, bahkan sudah dapat gelar profesor. Baik, tiba-tiba jadi ateis. Gagal pendidikan. Tiba-tiba enggak percaya Tuhan, Pak. Kuliah sampai kemana-mana. Sholat enggak. Gagal pendidikan. Karena nanti efeknya bukan cuma masalah ibadah, teman-teman. Orang kalau sudah tidak kenal dengan Tuhannya, maka ilmu yang dimilikinya tidak manfaat dan bahkan bisa digunakan untuk kejahatan. Betul? Baik. Karenanya target utama pendidikan itu mesti berhasil mengeluarkan generasi dari kesesatan. sekolah dari awal, bahkan disekolahkan karena orang tuanya baik niatnya, disekolahkan di sekolah Islam. Terus sekolah berikutnya, ujung-ujungnya masih juga sesat ya. Berarti ada yang salah. Dan target besar pendidikan ini adalah keluar dari kesesatan. Sesat yang dimaksud diurai di beberapa ayat setelahnya, surat Al-Jumu'ah ini. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Perumpamaan orang-orang yang memiliki ilmu Taurat. Ilmu Taurat artinya ini ilmu tertinggi. Dulu zaman dulu belum ada Quran, ada kitab suci namanya Taurat. Orang kalau menguasai kitab suci berarti ilmunya paling tinggi. Ilmu paling tinggi itu wahyu. Disebut semua. Karenanya kalau Anda mengambil ilmu kedokteran dari wahyu, ilmu Anda ilmu kedokteran tertinggi gitu. Kalau Anda ambil ilmu arsitektur dari wahyu, berarti ilmu arsitektur Anda ilmu tertinggi. Kalau Anda belajar ilmu geologi, astronomi dan segala macam dari wahyu, ilmu Anda ilmu tertinggi. Baik. Tapi kata Allah, perumpamaan orang yang belajar Taurat, tapi Taurat itu tidak manfaat baik dalam kehidupannya. Nah, ilmunya ada luar biasa, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ilmunya. Kata Allah, kama nalil himar, seperti keledai. Tahu keledai? Hadirin, saya berhenti sebentar di keledai supaya antum tahu separah apa yang dimaksud ayat ini. Di masyarakat Arab, mereka menganggap keledai itu binatang paling hina. Binatang itu kan hina di bawah manusia maksudnya ya. Karena yang mulia manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam ini. Manusia dimuliakan Allah. Maka binatang tentu levelnya di bawah manusia. Binatang bertingkat. Orang Arab kalau disebut singa, oh itu bangga sekali. Jangan-jangan kita juga sama, gitu ya? Wah ini singa. Kalau di bahasa Indonesia ada istilah singa podium, dulu ada istilah itu. Apa maksudnya? Wah ini orang ini singa padang pasir, gitu ya? Singa artinya binatang, tapi membanggakan. Membanggakan. Sampai orang Arab punya istilah. Mereka punya ungkapan kalau ada anaknya luar biasa, bapaknya luar biasa. Mereka punya ungkapan hadza syiblu min dzakal asad. Anak singa yang kecil ini bapaknya singa yang besar itu. Artinya bapaknya singa, lahirnya singa. Ya, jangan singa lahir kucing. Makanya singa membanggakan. Bahkan binatang najis anjing itu ada sisi yang masih membanggakan di masyarakat Arab. Bahkan Quran sendiri bicara tentang anjing juga memuliakan di beberapa ayat. Anjing bang, memang najis. Bukankah Ashabul Kahfi bersama anjingnya? Oke. Bukankah Allah berfirman tentang berburu dengan menggunakan binatang buruan diantaranya anjing? Artinya ada mulianya. Dan dalam syair-syair Arab, anjing masih mulia. Masih ada mulianya. Tapi, kalau sudah keledai, himar, itu sudah jelek semua. Sudah jelek, memalukan, dan hina. Himar. Himar di masyarakat Arab itu perlambang atau lambang dari Al-Baladah. Al-Baladah itu bodoh, Pak. Tapi beda dengan Al-Jahalah. Sama-sama bodoh, jahalah juga bodoh. Jahalah itu bodoh, diajari jadi berilmu, itu jahalah. Tapi kalau balada, bodoh, diajari tetap bodoh. Itu balada. Himar itu balada. Baik, Ini supaya kita tahu. Karenanya, karena Quran berbahasa Arab, maka ikut dengan budaya bahasa itu. Maka ketika Allah mengibaratkan dalam nasihat Luqman tentang suara yang paling buruk adalah suara himar. Inna anzaral aswati la sautul hamir. Suara paling buruk adalah suara keledai. Nah, bayangkan ahli ilmu sangat tinggi, sangat luar biasa. Harusnya luar biasa. Ahli ilmu Taurat di zamannya oleh Allah disebut seperti binatang, itu saja sudah rendah. Diibaratkan binatang yang paling rendah yaitu himar. Buruk sekali. Nah, supaya untuk tahu rendahnya orang. Kok bisa? Ya, karena ilmu agama yang dimilikinya tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Mengapa? Dia sudah belajar ilmu wahyu yang tertinggi, ternyata tetap sesat. Untuk itulah pendidikan ini target pertama kali harus berhasil, ini visi pertama kali berhasil mengeluarkan generasi ini dari kesesatan nyata. Kalau belum, berarti ada masalah. Baik. Untuk hasil itu, generasi keluar dari kesesatan nyata, itu artinya dari semua bentuk kejahilan dia sudah selesai keluar dan sudah tidak lagi. Saya kasih contoh nih di masa para sahabat. Saya kasih contoh sedikit. Umpamanya di kejahiliahan, karena di Quran kata al-jahiliyah disebut 4 kali. Al-jahiliyah disebut 4 kali. Dan ini 4 jenis jahiliyah. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Dan bagaimana generasi Islam berhasil didik Nabi dan keluar dari kesesatan itu. Masyarakat jahiliyah Arab dulu kalau nyembah patung sudah jelas sesat. Oke. Tapi mereka juga punya mitos-mitos, Pak. Mitos. Mitosnya di antara mitos Arab. Saya enggak tahu di Tegal ada apa. Sampai nanti Nabi mengatakan, kata Nabi la safar itu tidak ada safar. Safar tahu safar? Bulan safar. Kenapa Nabi bilang tidak ada safar? Ini maksudnya adalah tidak boleh lagi ada mitos di bulan Safar. Apa mitos bulan Safar di masyarakat jahiliyah dulu? Bulan Safar itu dianggap bulan sial, Pak. Safar itu. Karena dulu masyarakat Arab tidak akan pernah mereka menikahkan anaknya, punya gawe di bulan Safar. Kalau di Tegal enggak ada itu. Ya? Hah? Ada juga. Sholat nggak boleh. Muharram? Nggak boleh apa aja? Nggak boleh ajadan. Kok sama kayak jahiliyah Arab? Kok sama? Saya tahu. Karena gurunya satu. Betul apa? Tahu nggak gurunya siapa? Guru jahiliyah siapa? Iblis. Oh iya, iblis masih hidup kan? Masih sesuai kalimat Quran. Karena gurunya masih hidup pasti sama. Sih sama. Saya pernah ajak salah satu Syekh Arab, saya ajak ke kota saya di Jawa Timur. Saya ajak ke Laut Selatan, ada patung banyak sekali, jumlahnya 1000, katanya saya malas hitung. Malas 1000 rajin namanya itu yang bagus. Karena katanya jumlahnya 1000, banyak sekali, dari besar. Besarnya sebesar ini, tinggi. Sampai kecil-kecil segini-gini. Kecil-kecil. Itu saya harapnya saya kok geleng-geleng. Saya pikir peradaban patung sudah habis di Arab sana. Saya bilang, iya, sama iblis dipindahkan ke sini. Karena memang Nabi pernah bersabda dulu, Pak. Kalau peradaban menyembah patung sudah akan hilang dari Arab. Kata Nabi, saya sudah enggak khawatir kalau kalian menyembah patung, tapi yang saya khawatir at-tahrish bainakum. Nah, ini makanya terjadi di dunia Arab hari ini, yaitu diadu di antara kalian. Makanya pecahnya Arab itu seperti kita lihat hari ini. Itu Nabi sudah bilang itu, Mas. Kalau patung ya, patung di mereka sudah, mereka enggak nyembah patung. Dulu mereka nyembah patung. Di kota saya patung masih. Enggak satu, Mas, 1000. Ahulin mitos-mitos itu segala macam. Dan dulu ada yang mitos ini yang disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Al-azlam rizq min amali syaitani fajtanibu. Al-azlam itu artinya mengundi nasib. Dulu pakai anak panah. Di antaranya pakai anak panah. Jadi datang ke dukun, dukunnya ngasih anak panah, dicabut anak panah, yang beberapa anak panah dicabut. Kalau dicabut oke, ya, maka silahkan lakukan apa yang Anda rencanakan. Mau dagang, mau pergi kemana, mau menikahkan anak. Kalau ternyata enggak oke, tunda. Karena ini hari siang. Ada juga begitu di sini. Ada juga, aneh ya. Tapi enggak aneh, orang Iblis masih hidup. Itu semua jahiliyah, keyakinan jahiliyah itu hilang. Hilang oleh pendidikan Islam. Sahabat sendiri yang menghancurkan kemusyrikan dari hati mereka. Keyakinan itu mereka hilangkan. Begitu keyakinan hilang, patung-patung yang disembah mereka hancurkan tangan mereka sendiri. Dulu mereka yang nyembah, mereka yang hancurkan sendiri. Hukum jahiliyah juga sama. Hukum jahiliyah juga sama. Dulu, Pak, Bapak Ibu, di masyarakat jahiliyah Arab itu beberapa jenis zina itu dinyatakan legal dan dianggap pernikahan. Ya, pernikahan. Contoh, ini jenis, ini namanya pernikahan. Mereka sebut ini pernikahan. Umpamanya, mohon maaf, perempuan, mohon maaf sekali lagi ya, perempuan berzina dengan sekian laki-laki, kemudian hamil. Begitu hamil dia melahirkan, maka si perempuan ini punya hak penuh untuk nunjuk tanpa prosedur apapun, untuk nunjuk bapaknya yang mana. Kamu bapaknya, gitu. Itu boleh. Dan itu sudah dianggap pernikahan yang legal, sah, demi hukum. Nah, itu dia dari ini. Di beberapa negara kan sudah sah nikah sejenis. Legal demi hukum, itu sah, betul? Karenanya, tadi dalam hati Allah, maka kemudian Islam menghilangkan semua aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam. Orang Arab itu gila khamr, Pak. Wah, itu kalau ada khamr, minuman keras sekali memabukkan, itu luar biasa. Luar biasa. Nanti kalian kan pernah tahu, Madinah itu pasir tanahnya, ya kan? Pasir. Walaupun dia pasir padat, pasir. Bukan tanah kayak kita, pasir. Antum kira-kira kalau nuang air ke pasir, nyisa nggak airnya? Nggak nyisa. Kemana airnya? Iya, antum lihat. Begitulah turun pelarangan ayat tentang khamr, semua sahabat yang masih punya simpanan khamr dituangkan khamr ke jalanan, itu banjir khamr, Pak, sampai para sahabat itu ke masjid, itu kakinya itu di air khamr. Berapa banyaknya khamr di masyarakat Arab, Pak? Masyarakat sana. Artinya itu jahiliyah luar biasa. Mereka, tapi begitu turun ayat keluar, mereka jadi kesesatan, begitu, Pak. Luar biasa. Artinya narkoba hari ini sudah dibentuk lembaga tingginya di negara, ya kan? Luar biasa. Berkurang apa enggak ya? Berkurang ya? Oh, berkurang. Alhamdulillah kalau berkurang. Hah? Aku tahu, Pak. Lihat kurikulum Islam hebatnya. Ini sahabat bercerita lagi. Ini waktu khamr belum diharamkan. Belum diharamkan total. Majelis khamr kumpul. Iya, majelis khamr. Itu khamr sudah dituangkan ke gelas masing-masing. Seseorang sudah megang gelasnya itu, ini sudah ditempelkan ke bibir, tinggal dituang, diteriaki sama orang datang. Tahan. Barusan turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs min amali syaitan fajtanibu. Turun ayat, nempel ini dibuang, gak jadi tuang ke mulutnya. Antum lihat hari ini, anak muda, mohon maaf. Anak muda, sudah siap-siap melakukan dosa dengan narkoba, umpamanya. Terus anda baca, berhenti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, berhenti gak? Tuh, ini loh anehnya, Pak. Ini mesti kita pikirkan. Ayatnya sama, yang dibacakan sama. Kenapa sahabat? Inilah hasil pendidikan. Inilah pendidikan itu. Hidup hati mereka. Ini mau dibacain ayat, mau diapain, malah dia komentar. Soalin loh, cocok. Pendidikan. Ayat pendidikan apa? Generasi yang tidak hidup hatinya. Dibacakan kitab suci tidak bergerak. Baik. Ini dalam Allah. Jadi keluar dari kesatuan. Begitu seterusnya. Kejahilian-kejahilian itu. Sahabat keluar satu persatu dari kejahilian itu. Itu keberhasilan pendidikan Islam. Karena kemudian mereka yang Allah berikan bumi ini untuk memimpin bumi. Karena Allah ridho kalau buminya ini dikelola oleh orang yang penuh dengan keadilan. Kurikulumnya 4 poin tadi itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kita urai sedikit ayat ini. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu membaca, yatlu dari kata tilawah. Tilawah baca. Saya bilang gini, kalau hari ini kita baca Quran, saya mau baca Quran, gimana caranya? Saya buka mushaf. Saya ambil mushaf. Kemudian saya mulai membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya, ya. Sampai selesai. Di zaman Rasul, zaman sahabat, bahkan masih setelah sahabat sekalipun, mushaf belum ada. Kalaupun ada sangat sedikit, itu pun baru zaman Utsman. Zaman Utsman mushaf baru dicetak 5 biji. Cuma 5. Seluruh seantero kekhilafan sebesar itu cuma 5 biji jumlah mushaf. Diletakkan di satu kota satu. Cuma 5 kota. Tapi mereka ahli Quran. Mushafnya enggak ada. Ya. Pertanyaannya, kalau orang dulu mau baca Quran gimana caranya? Kalau saya kan buka mushaf, saya ambil dulu, saya buka. Atau sekarang pakai handphone kita ada aplikasi Qurannya, kita buka gitu kan. Hari ini Masya Allah, satu orang bisa ngantongi 3 mushaf. Handphonenya 2, masing-masing ada aplikasi mushaf yang benerannya dikantongin 1. Masya Allah, luar biasa. Harusnya dunia maju di tangan dia. Oh, dulu sahabat gak sebanyak itu mushafnya. Satu kota cuma 1. Cuma disimpannya 1. 1 biji, Pak. 1 kota. Itu pun cuma 5 kota. Kota lain gak ada kebagian. Tapi mereka ahli Quran. Kita mushaf di mana-mana, Masya Allah, gak ngerti apa-apa. Ini serius-serius. Baik, gimana caranya mereka dulu baca? Ya? Kan gak ada mushaf. Cara bacanya gimana? Jadi kalau antum menemukan riwayat di zaman generasi sahabat dan setelahnya, bunyinya gitu, bahwa fulan sedang baca Quran. Itu maksudnya gimana? Kan gak ada mushafnya, gak ada mushaf. Gimana bacanya? Hafal. Itu artinya, itulah mengapa kosakata tilawah dan qiraah yang artinya membaca untuk membaca Quran kalau literatur awal dulu include di dalamnya menghafal. Karena enggak ada yang dibaca, enggak ada. Jadi kalau fulan sedang baca Quran mesti dari hafalannya. Sebabnya. Baik. Maka include di dalamnya membaca itu adalah menghafal. Mengapa? Karena namanya menghafal itu kan hanya karena hasil membaca berulang-ulang. Antum tanya semua penghafal Quran, maka kaidahnya sederhana. Sering-sering dibaca diulang-ulang, satu ayat baca 20 kali, 30 kali mesti hafal. Makanya kita baca Al-Fatihah sambil ngantuk pun enggak salah. Kenapa? Iya. Makanya kenapa orang Indonesia akrab dengan surat Yasin? Iya, bahkan hafal, betul kan? Karena terulang. Kita berteman sangat akrab dengan surat Yasin. Al-Fatihah juga kita akrab. Masya Allah. Dengan sholat Al-Fatihah selesai. Wah, kita lagi kumpul saja Al-Fatihah. Andai kita akrab juga dengan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, akan terjadi yang sama. Makanya kalau kumpul sekali-kali Al-Baqarah. Masya Allah. Tungguin ya kan? Tungguin 2 jam setengah bisa Al-Baqarah. Artinya kalau kita akrab mesti apa? Sederhana, teori mah apa sederhana? Banyak ulang gitu. Nah, ini nomor 1. Maka seluruh zaman Islam dulu, di abad manapun, bahkan abad yang terdekat dengan kita saat Islam masih diterapkan sistemnya, pendidikannya, nomor 1 Quran dibacakan sering-sering sampai apa? Masya Allah. Makanya untuk bisa menghafal itu tidak perlu harus bisa kacang lihat begini dulu. Yang penting bunyi bacaan kedengaran hafal dia. Anak-anak gitu. Kemarin saya berkunjung ke tempat teman saya di Kediri. Anak kecil-kecil ngapal Quran dari mulai umur 3 tahun. Saya lihat metode menghafalkannya. Belajar sampai zuhur pulang 3, 4 tahun, 5 tahun. Jadi, belum bisa baca, belum ada yang bisa baca 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum ada yang bisa baca. Tapi sudah selesai 1 juz, 2 juz. Kenapa? Karena asal dia dengar. Dulu kan Nabi juga gak ada mushafnya. Terus Nabi gimana cara ngajari sahabat? Dibacakan, ditalaki namanya. Musyafahah. Musyafahah itu melihat bibir gurunya. Guru bilang, wah, dia melihat itu bibir musyafahah. Talaki itu tujuh langsung. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya hafal 70 surat Quran langsung dari lisan Rasul. Ada 114 surat. Nah, 70-nya saya langsung dari lisan Rasul. 70 suratnya. Tentu beliau menghafal Quran karena beliau ahli Quran nantinya. Tapi yang 70 langsung dari Rasul. Yang lain dari yang lain. Itu kurikulum 1. Nomor 1 nih. Bacakan ayat Allah. Tentu di dalamnya ada sampai mereka. Tentu saja ada pertanyaan berikutnya nanti. Kapan mulainya, umur berapa yang tepat, dan bagaimana target akhirnya untuk umur berapa, itu lain ceritanya. Metodenya apa sekarang itu lain ceritanya. Yang kedua, sebelum yang kedua, hadirin, kalau antum baca biografi bahkan para ilmuwan umum di masa kebesaran Islam, itu mereka rata-rata sudah hafal Quran 30 juz sebelum balik. Sebelum balik. Jadi balik itu batas akhir seseorang hafal Quran. Itu di pendidikan Islam dulu gitu, ya. Dulu anak-anak balik kurang lebih umur 15 tahun zaman dulu. Zaman sekarang karena matang karbitan, matang sebelum waktunya, maka anak-anak lebih cepat matang jadi balig bahkan umur 12, umur 11, sekarang umur 10, kadang-kadang sudah balik. Ini ketika kita baca biografi orang-orang besar itu mereka hafal Quran sebelum balik. Ya. Nah, kesalahan kita hari ini ketika belajar tentang para ilmuwan-ilmuwan Islam yang tadi sebut Al-Khwarizmi, Az-Zahrawi, Al-Biruni, Al-Battani, ilmuwan-ilmuwan besar itu ahli apa bahkan kadang-kadang kita sematkan di yayasan kita nama yayasannya, nama sekolah Islamnya, sayangnya cuma nama. Waktu itu saya pernah masukkan, bu, ya kalau namanya nama umpamanya Al-Khwarizmi umpamanya gitu ya, kok yang dipelajari biografi Al-Khwarizmi, jangan cuma dilihat hasil akhirnya Khwarizmi. Tidak jadi Khwarizmi kalau tidak dilihat dari biografi awalnya. Hidup awal sekali itu apa sih yang dilakukan anak? Dari kecil itu ada. Nah, karena nama sekolah ini begitu, ya tahu diikuti jalurnya. Itu cuma nama. Itu merek namanya. Nah, kita senang aja branding loh sekarang. Jadi pembahasan sendiri ya branding hari ini. Jadi senangnya merek, label. Tapi tidak pernah diikuti jalurnya. Karenanya tidak pernah ada dulu orang hafal 30 juz dikasih gelar Al-Hafidz itu gak ada. Kenapa? Hafal Quran 30 juz itu biasa. Zaman dulu biasa. Bahkan sampai hari ini masih ada. Jadi ada masyarakat seperti masyarakat Singkit Mauritania itu mereka kalau anaknya sampai SD belum 30 juz malu keluarga itu sumber malu di keluarga itu, memalukan belum hafal 30 juz begitu kan ya. Makanya para ulama dunia sampai hari ini ulama-ulama hebat lahir di negeri itu. Saudi sekalipun gak pernah kosong dari orang-orang Singkir sampai ini, kibar ulamanya mereka bertebaran luar biasa. Jadi ya menghafal gitu kan mereka dulu biasa, jadi karena biasa ya memang begitu. Jadi hari ini kan alhamdulillah luar biasa ya, memang luar biasa, memang menghafal Quran memang luar biasa Pak. Tapi yang saya maksud adalah bukan keutamaannya. Kalau keutamaannya belum sejelas sangat amat luar biasa, memuliakan penghafalnya, orang tuanya penghafal memang luar biasa. Tapi secara sistem memang biasa. Anak 10 tahun, 30, 12 tahun begitu hafal Quran biasa. Makanya tidak ada gelar Al-Hafidz kan? Anda tahu gelar Al-Hafidz dulu disematkan pada siapa? Disematkan pada orang yang sudah hafal. Kalau Quran tadi saya bilang dari kecil itu sudah pasti ya. Disematkan pada orang yang hafal minimal 100.000 riwayat hadis baru dapat gelar Al-Hafidz. Kalau penghafal Quran 30 juz itu istilahnya bukan Al-Hafidz Pak, Al-Hamil. Makanya Imam Nawawi punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah gitu. Makanya gimana kalau kita ganti gelarnya Al-Ustaz Al-Fulan Al-Hamil. Al-Hamil saya gak tahu kalau disini Al-Hamil. Hamil itu pembawa. Baik, untuk dirahmati Allah. Nah yang kedua, Wayuzakim artinya mensucikan jiwa. Dalam doa Nabi Ibrahim yang tadi saya ceritakan tadi, yang saya bacakan ayat Insya Allah 219 tadi, itu mensucikan jiwa diletakkan paling belakang oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ketika Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim, Allah kabulkan. Yang nomor 4 ditarik ke depan nomor 2, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini posisinya bukan nomor 4 bagi Ibrahim, tapi harus nomor 2. Setelah Quran dibacakan, mereka baca, sering baca, jadi hafal, ada proses pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs, karenanya tema pensucian jiwa, tazkiyatun nafs di pendidikan Islam menjadi pembahasan sangat amat besar. Pensucian jiwa. Dengan semua konsep pensucian jiwa. Sampai di poin ini, belum ada ilmu, Pak. Belum, kan? Coba, ayo sekarang. Nih, ngapal Quran sudah, pensucian jiwa. Ini kalau pakai kurikulum, kira-kira sampai umur berapa ini, coba? Belum ada ilmunya, bersabar. Kenapa? Ilmu itu gampang, Pak. Beneran. Ini bukan maham itu sih. Saya nggak tahu kalau sini apa. Hamil itu membawa. Tapi untuk tidak mati Allah. Nah yang kedua, wayuzakim, artinya mensucikan jiwa. Dalam doa Nabi Ibrahim yang tadi saya ceritakan tadi, yang saya bacakan ayat Insya Allah Al-Baqarah 109 tadi, itu mensucikan jiwa diletakkan paling belakang oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ketika Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim, Allah kabulkan, yang nomor 4 ditarik ke depan, nomor 2. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini posisinya bukan nomor 4 bagi Ibrahim, tapi harus nomor 2. Setelah Quran dibacakan, mereka baca, sering baca, jadi hafal, ada proses pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs, karenanya tema pensucian jiwa, tazkiyatun nafs di pendidikan Islam menjadi pembahasan sangat amat besar. Pensucian jiwa. Dengan semua konsep pensucian jiwa. Sampai di poin ini, belum ada ilmu, Pak. Belum, kan? Coba, ayo sekarang. Nih, ngapal Quran sudah, pensucian jiwa. Ini kalau pakai kurikulum, kira-kira sampai umur berapa itu, coba? Belum ada ilmunya, bersabar. Kenapa? Ilmu itu gampang, Pak. Beneran. Ini bukan kalimat saya, loh. Para ahli ilmu dulu mengatakan itu. Abdullah bin Mubarak, rahimahullah ta'ala, ulama, orang kaya raya, mujahid juga, hidup di zaman Imam Malik. Beliau mengatakan, kadal adab an yakuna thulutsai ilm. Bahwa adab itu 2/3 ilmu. Jadi ilmu itu mudah, ilmu apa? Tapi ini yang harus disabar. Nah kita ini enggak, Pak, hari ini. Masya Allah, kelas 1 SD. Oh kelas 1, sekarang TK. Ilmunya kok sudah bahasa Inggris, ya kan? Sudah, apalagi ilmunya luar biasa. Kelas 1 SD berapa pelajarannya? Berapa mata pelajaran? 12, Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 12, kan? Kelas 1 SD itu, teman-teman, sekolah aja kadang masih nangis. Betul nggak? Pipis kadang masih di celana. Betul nggak? Ya, Rob. Anak ini masih seperti ini. Ada kasih 12 mata pelajaran. Subhanallah. Boleh ya dipikir ulang. Ya kita pikir ulang. Karena lo masih tipis di celana. Antum kasih 12 mata pelajaran. Gak cukup begitu pulang masih dimasukkan lagi ke kursus ke apalagi ke. Boleh ya berpikir. Subhanallah. Betul nggak? Antum gak usah pakai dalil deh, pakai logika. Pakai logika. Ya pikir pakai logika. Masuk akal enggak? Anak sekecil itu. Ya. Tadi saya bilang, masih sering nangis, ke sekolah masih ngambek, ya kan? Masih ngambek, masih ini, masih itu. Masih bocah memang masih kecil. Kemudian dikasih 12 mata pelajaran. Ini si kritik membangun, teman-teman. Saya sampaikan ini untuk membangun bangsa ini. Tujuan niat saya, wallahi mulia. Saya bangun bangsa ini. Dan karenanya wayuzaki mensucikan jiwa itu sudah Quran sudah kemudian mensucikan jiwa itu mesti sabar. Saya ibaratkannya begini, ini saya ibaratkan sudah Quran dibaca dan dihafal, diulang hafal. Dan kemudian jiwa disucikan. Saya sampaikan kalau itu, kalau saya ibaratkan seperti lagi nyuci wadah, yang piring, gelas, panci, wadah apa pun. Dicuci dulu bersih, siap. Kalau sudah bersih, maka dia sudah siap menampung ilmu apapun. Ini air yang jernih ini, Pak, yang bisa minum ini. Air sini siap diminum. Saya tuang ke gelas, gelasnya sangat kotor, berdebu. Airnya jernih, tapi gelasnya, wadahnya kotor. Bisa saya minum? Ya bisa. Itu ilustrasi untuk anak zaman ini. Untuk kita. Bagus, Pak. Bagus, Masya Allah. Matematika, biologi, ilmu kimia, ilmu bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, semua bahasa tuang sekalian. Ya kan, apalagi ilmu ini bagus, jernih, tapi nggak siap untuk dimanfaatkan. Wadahnya kotor. Ya. Makanya bersabarlah nyuci wadah itu. Sabar nyuci. Karena kalau dia siap, sudah, ayo mau tuangin berapa? Semakin bersih, semakin luas wadahnya, Anda bisa tuangkan ilmu apa saja. Nah, inilah rahasia mengapa ilmuwan Islam dulu, ulama Islam dulu, itu ilmunya tidak satu. Dan enggak ada ilmu satu, enggak ada, Pak. Ilmu sekarang, ilmu kita enggak satu. Cuma sepersekian. Seseorang disebut profesor, itu kan hanya ahli di sepersekian, di subbab ilmu, betul? Itu profesor, cuma guru tidak. Zaman dulu seseorang itu ahli di berbagai bidang ilmu. Kenapa? Wadahnya bersih dan luas. Maka dituangi apa saja muat. Dan mereka menciptakan kreativitas di setiap ilmu yang beda-beda. Anda bisa bayangkan itu. Itu semua ilmuwan begitu. Suci jiwanya. Nah, bagaimana program tazkiyatun nafs seperti apa itu ada ajian sendiri. Bagaimana untuk anak-anak ya. Kalau sudah yatlu alihim ayatihi, sudah wayuzakihim, baru masuk ilmu. Ilmu itu yang nomor satu, ilmu Alkitab. Ya. Yang pertama ilmunya Alkitab. Wayu'allimuhumul kitab. Mengajarkan ilmu Alkitab. Alkitab kita Al-Quran. Jadi mengajarkan ilmu, mengajarkan isinya Al-Quran. Itu kan. Nah, ini urutan ini jangan dimaju mundurkan. Lo anak lo, Al-Qurannya belum jelas, ilmunya sudah macam-macam. Nah, makanya saya sering katakan ke orang tua, Pak, anak saya ini harus bisa bahasa Inggris, Pak, dari kecil saya bilang cari sekolah lain sana. Oh, bahasa lo gampang, Pak. Ya kan? Nah, itu di Kediri ada kampung Inggris. Berapa lama belajarnya? Lama gitu? Enggak lama. Jadi masalahnya kita itu, Pak. Karena kita acak-acak urutannya, akhirnya yang pendek jadi lama. Walaupun lama itu disengaja. Karena dengan lama, maka uang STP-nya nambah lagi, uang semesternya nambah lagi. Itu yang ngomong juga bukan saya, itu yang ngomong dosen ke saya. Saya nanya misalnya, Mas, kenapa sih jadi lama kurikulum? Bisa diperpincingkan. Kok buktinya di tempat lain banyak kok, ilmu begini sekian bulan selesai, ilmu ini sekian bulan selesai. Kenapa harus diperpanjang? Coba, kita belajar bahasa Inggris dari kelas berapa? Sampai kelas berapa? Berapa tahun? Sudah ngapain? Bisa gitu bahasa Inggrisnya? Gak bisa. Loh. Gitu loh, Pak, ayo kita koreksi. Masa mubadir begini kita biarkan? Ini kan mubadir kurikulum, mubadir ilmu, mubadir tenaga, mubadir temannya setan. Inna mubadirina kaum ikhwana syayatin. Belum ada nasi di piring, Pak, anak kita makan nasi di piring. Cuma sisa beberapa biji nasi kita bilang, dihabiskan, nah itu cuma beberapa itu. Paling cuma sekali suap lagi habis, ayo dihabiskan, jangan mubadir, mubadir temannya setan. Lu cuma nasi sesuap gini pak, kita bilang mubadir teman setan. Ini mubadir umur, mubadir kurikulum, mubadir tenaga, mubadir pak dana. Sampai aja kita. Subhanallah. Ayolah kita mikir bareng-bareng lah ya. Mau diapain ini anak dan Aida ini? Jadi ilmu Alkitab didirukan. Kenapa ilmu Alkitab didirukan? Ada yang tahu? Kenapa enggak ilmu yang lain? Banyak jawabannya. Karena yang paling mulia ya. Tapi saya mau bahas yang lain. Kalau yang itu sudah hampir tahu. Saya ingin bahasnya. Allah berfirman. Nah, lihat. Dalam surat Maryam. Allah berfirman, "Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya." Wahai Yahya, Nabi Yahya alaihissalam dipanggil Allah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab ini dengan penuh kekuatan, dengan segala kekuatan. Ya, Bapak Ibu, orang belajar Alkitab itu harus mengerahkan seluruh kekuatan yang dia punya. Betul kan? Loh, ini supaya ingin tahu kalau kekuatan. Tapi belum belajar ilmunya, ngapal dulu deh, belajar baca Quran, belajar. Lalu belajar baca Quran. Dan belajar baca Quran. Ya Allah, itu guru tahsin kita, Pak. Masya Allah, kita salah dikit aja salah. Udah sampai bibir kita udah kemana-mana, udah salah lagi. Di rumah lagi, ya, besok salah lagi masih. Betul kan? Ya Allah, salah saya lagi baca. Itu penuh dengan kekuatan belajar, Pak. Sampai kadang-kadang kita urut-urut di sini kan. Betul. Atau yang belajar tahsin titulan, betul kan? Penuh kekuatan, teman. Itu loh kalau enggak telaten pergi besok dia. Bubar tahsinnya, coba aja. Mulai 20 orang, sisa 2 orang. Bubar tahsin. Orang enggak kuat enggak akan, Pak. Itu baru belajar baca. Gimana ngapal? Ya Allah, ngapal. Kaidahnya para penghafal dunia lah. Itu kalau mau hafal yang paling cepat, ya paling cepat kalau mau buat hafalannya itu yang paling cepat diulang 20 kali satu ayat. Itu sama aja Anda menghatamkan 20 kali surah Quran. Ulang-balik dalam waktu yang cepat hafal 30 juz. Sebenarnya kan? Orang baca Quran begitu sudah hafal itu fathah dibaca kasroh salah. Betul enggak, Pak? Mana ada buku di muka bumi ini yang baca cuma beda cuma A jadi I aja kok salah. Itu yang ada cuma Quran. Otak sedetail itu dalam menghafal ilmu lain gampang, Pak. Wallahi mudah. Betul enggak? Dan tidak ada ilmu sedetail itu, tidak ada. Ada yang mustahil itu? Ada. Bayangkan 6.000 ayat lebih harus begitu. Ini belum ilmunya, ini belum ilmunya. Kalau untuk bicara ilmunya lagi, oh ya Allah. Quran itu adalah keajaiban yang tak pernah putus. La tanqadi ajaibu. Keajaiban yang tak pernah putus. Selalu memberikan ilmu baru setiap zaman. Sampai kapan? Hari ini banyak yang memberikan ilmu baru dengan Quran. Ilmu apapun. Tidak pernah putus keajaiban. Jadi perlu orang kuat sekali pada. Ya. Dan karena itu begitu orang memulai dari Alkitab, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab itu oleh Allah sudah dibekali dengan orang yang lulus di situ, Pak. Bacanya bagus, hafid 30 juz gitu, Pak. Itu berarti dia sudah mengasah otak yang luar biasa. Itu Anda kasih ilmu apa gitu kayak di scan doang, Pak. Set, hafal selesai. Ilmu lain itu gampang, Pak. Set. Apa ilmu bahasa Indonesia? Set lewat biologi, set lewat itu. Benar, coba itu, coba itu. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah oleh banyak ilmuwan hari ini. Secara psikologi sana. Orang yang belajar Quran itu sekarang begini. Ilmu lain sekarang disuruh ngajari pakai cara fun. Taufan yang menyenangkan gitu ya, ngajarin matematika gurunya sampai jungkir balik gitu. Supaya senang anak guna ya kan. Apa pantas buat Quran? Pantas gak Pak? Quran tu wibawa adab, maka pasti guru Quran gak akan jungkir balik Pak. Guru Quran duduk nak duduk, pasti kan? Duduk. Kenapa? Ilmu itu majelis, betul kan? Majelis ta'lim, tau majelis artinya? Duduk, majelis tempat, majelis itu artinya tempat duduk Pak. Makanya ilmu ini kalau gak duduk gak jadi ilmu. Saya ingatkan Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya, anaknya belajar sambil pecicilan. Ya Pak, yang gak duduk yang sana sini, itu ada di Pak, gak jadi ilmunya. Ya, saya ingatkan Pak. Karena dalam Islam itu, ilmu itu didapat di majlis. Majlis itu artinya tempat duduk. Allah berfirman, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tafassahu yafsahillahu. Baik. Kemudian ilmu Alkitab ini Pak, karena tadi itu luar biasa manfaat, sedemikian luar biasa tadi hebatnya itu, maka Yahya diperintah Allah untuk mengambil Alkitab dengan kuat, dengan penuh kekuatan, semua kekuatan tuangkan, tuangkan, dikeluarkan semua. Makanya dulu para ahli ilmu Bapak Ibu itu ketika membahas dalam kitab-kitab mereka tentang menghafal ilmu ya, itu yang mereka bahas pasti diantaranya adalah tentang apa saja yang bisa mendukung hafalan anak-anak. Diantaranya masalah nutrisi. Itu dibahas oleh ulama dulu. Kenapa? Karena mereka perlu kekuatan Pak, termasuk kekuatan fisik. Makanya gak pas anak-anak lagi berjibaku menghafal Quran, makannya ciki, minumannya beracun, minuman warna-warna gak jelas namanya. Tidak pantas, karena mereka sedang perlu kekuatan luar biasa. Paham? Wa'atainahul hukma sobiya. Nah, ini kelebihan berikutnya. Kenapa harus Quran duluan? Karena begitu Quran dipelajari di usia kecil, maka nanti di usia belia, nah ini pembahasan kita sebenarnya, kebilang di usia belia, di usia masih sobiya, masih sangat kecil, dia sudah punya ilmu, punya hikmah yang luar biasa. Itu mengapa di dalam Islam dulu, anak-anak dalam sejarah Islam dulu jadi orang besar di berbagai bidang ilmu, di berbagai bidang karya kehidupan, usianya masih kecil-kecil. Kecil, 17, 18, 19, 20. Kisaran gitu kan, kisaran gitu. Itu yang satu sudah jadi panglima perang, yang satu jadi khalifah. Bapak 151 Allah berfirman. Allah nyebut empat ini lagi Pak, tapi empat plus satu. Nah, ya. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum, dilawah lagi, sama urutannya, yatlu alaikum ayatina. Wa yuzakikum, tazkiyatun nafs, kesucian jiwa, sama. Wa yu'allimukumul kitab, nah, sama. Wal hikmah, sama ya, plus satu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan untuk kalian ilmu apa saja yang kalian belum tahu. Makanya kalau diikuti jalur ini, Allah bukakan ilmunya Pak. Bukankah hari ini banyak sekali bidang kehidupan yang muncul masalah, tidak tahu solusinya. Bukan begitu? Masalah banyak, solusi gak tahu. Harus nanya sama yang menciptakan alam ini Pak. Diikuti jalur ini, Allah ajarkan wa yu'allimukum, Allah yang ajarkan kalian ilmu apa saja yang kalian belum pernah tahu. Begitu, berikutnya lagi. Ya. Nah, nanti situlah mulai orang tadi. Makanya orang belajar yang sangat cepat tadi kan itu sudah beres di awal. Kalau kokoh pondasinya, Anda mau membangun gedung yang menyentuh rembulan pun enggak masalah. Jangan dicakar lah langit, kasihan dicakar lah, pakai bahasa yang lebih baik kan. Iya, gedung yang menyapa rembulan kan lebih enak ya kan. Atau lain pondasinya harus jelas, pokok pondasinya persen pun. Tapi kalau generasi ini tanpa pondasi kuat, namanya generasi gubuk, Pak. Karena gubuk nggak perlu pondasi, ya kan? Antum tancepin sedikit, tancep sedikit, sudah duduk aman ya, asik di sawah, tiup angin. Angin kalau pelan enak, Pak. Kalau angin mulai kenceng, lari kita dari gubuk. Kenapa? Persis, ini generasi mengkhawatirkan karena mereka generasi roboh, Pak. Karena tanpa pondasi. Dan generasi kubu. Jadi makanya mari kita bangun ulang. Ya, kita bangun ulang bersama-sama. Dan ini semua konsep ini oleh generasi Islam dulu dituangkan dalam sistem. Nah, gitu Pak. Dituangkan dalam sistem menjadilah lembaga-lembaga pendidikan dalam sejarah Islam dulu, dan dari lembaga pendidikan lahir orang-orang hebat yang tadi saya ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya habis, saya kembalikan kepada saudara seorang orang tua. Yang pertama kami sampaikan pertanyaan itu kami berikan kepada bapak-bapak yang di dalam, dan khusus bagi ibu-ibu. Yang pertama untuk bapak-bapak kami batasi hanya 3 penanya saja. Kemudian untuk ibu-ibu kami persilakan bagi yang ingin bertanya untuk menulis dan diserahkan ke meja registrasi akhwat. Insyaallah nanti dari kami akan mengambil dan kami akan juga mengkocok. Artinya mohon maaf barangkali karena waktu dan masih ada satu rangkaian lagi tentang kegiatan launching Kutub Al-Fatih pada hari ini. Saya wali dengan bacaan basmalah. Kami persilakan kepada para bapak terlebih dahulu 3 penanya. Kanan dulu, Mas Rufi. Pak Emik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Abu Umar. Yang saya tanyakan adalah kekuatan kaum muslimin untuk mengalahkan bangsa-bangsa dari Persia sama Romawi adalah bangsa Romawi adalah bangsa yang kuat. Mereka bukan bangsa jahiliyah, tapi mereka menggunakan aturan-aturan. Ini disebut jahiliyah tadi adalah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam. Maksudnya gitu, Ustaz. Yang tanya pertanyaan adalah bangsa ini aturan-aturan apakah di kita itu kan tidak maju, apakah tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Itu aja sudah. Kami silakan pada mas yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada 2 pertanyaan cuma ya, karena ini dikasih kesempatan satu saja ya. Ya, nama saya Imar Tiongkok Putra, saya warga Tegal. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menanyakan terkait yang pernah Ustadz Budi bahas di acara Khalifah waktu itu. Waktu itu membahas tentang penaklukan Konstantinopel begitu, dengan tokoh utamanya adalah Sultan Muhammad Fatih seperti itu, yang mana hal tersebut secara mainstream sudah diakui oleh, ya mungkin oleh sebagian besar ulama atau sebagian besar ahli sejarah, bahwa penaklukan Konstantinopel tahun 1453 adalah perwujudan dari nubuatan hadis Rasulullah SAW yang mana kalian akan menaklukkan Konstantinopel seperti itu, yang mana kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan seperti itu. Nah kemudian saya mendapatkan dari sumber lain seperti itu, yang mana sumber itu datang dari kajian, merujuk pada kajian Syekh Imran Husain, itu seorang pakar yang secara khusus mengkaji ke arah ilmu akhir zaman seperti itu, yang mana di sana beliau membawakan hadis riwayat Abu Dawud yang ada urutannya begitu. Jadi ketika suatu saat Madinah menjadi suatu bandar atau kota yang ditinggalkan, kemudian Baitul Maqdis menjadi sebuah kota yang ramai, baru setelah itu akan terjadi Malhamah, dan setelah Malhamah baru akan terjadi penaklukan Konstantinopel, dan setelah penaklukan Konstantinopel akan terjadi penzahiran Dajjal seperti itu. Nah, kalau kita melihat, merujuk pada metodenya Syekh Imran Husain, bahwa penaklukan Konstantinopel itu mestinya terjadi setelah Malhamah Kubro seperti itu, dan kita tahu hari itu Malhamah belum terjadi seperti itu. Ini sangat sangat bertentangan dengan apa yang sudah mainstream diakui oleh kalangan umat Islam itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Sultan Muhammad Fatih, saya hanya ingin bagaimana sebenarnya cara kita memahami dua hal yang bertentangan ini. Nah memang hadisnya datang dari riwayat Abu Dawud merujuk pada metodenya Syekh Imran Husain begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo penanya ketiga. Singkat. Sekolah Ted. Nama saya Sigit dari Slawi. Ini singkat saja. Saya pribadi sepakat dan optimis kurikulum tadi yang disampaikan di Kota Palmate itu mudah-mudahan bisa berhasil mencapai visinya kurikulum 4+1 tadi. Khususnya yang 4 di awal tadi, Al-Qur'an, kemudian pensucian jiwa, hikmah dan hadis tadi, insya Allah mungkin bisa dipenuhi di Kota Palmate ini. Tapi yang plus satu itu tadi, ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui, mungkin kedokteran, teknologi, dan lain sebagainya. Untuk menjadi manusia-manusia seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, yang menjadi pakar di ilmu macam-macam, itu bagaimana fasilitasinya? Mungkin secara teknis harus masuk ke universitas umum. Nah ini lulusan Kutab Al-Fatih nanti ini, seperti apa ternyata terusannya, kelanjutannya, apakah ada kelanjutan yang sesuai dengan visi ini atau harus masuk ke universitas yang sekarang ini ada. Kalau mungkin Al-Khawarizmi dan lain sebagainya zaman segitu memang sudah satu paket, sudah tersistem oleh daulahnya. Nah, zaman sekarang seperti apa? Pertama tentang aturan seperti ini, kalau tadi bicara jahiliyah atau enggak jahiliyah, teman-teman membahas sesuatu harus dengan ilmu yang detail. Kalau di bahasa Jawa itu jangan kepiahuyah. Paham apa ya? Detail satu persatu bahasa. Karena ahli ilmu, orang semakin ilmu semakin detail ilmunya. Saya contoh. Ini jeruk bukan? Kita bilang jeruk. Di mata ahli ilmu dia akan dibahas detail. Warna sendiri, ilmu warna sendiri. Ini kulit nih, beberapa lapis kulit, ada ilmunya masing-masing. Di dalamnya ada rasa manis atau yang mungkin asam. Masih ada lagi biji di dalamnya terkadang. Ada berapa ilmu? Orang umum melihatnya jeruk, tapi ahli ilmu melihatnya berlapis. Itu maksud saya. Jadi ini harus dilakukan. Pertanyaan apakah aturan di negeri ini aturan jahiliyah? Antum harus lihat bahwa mana yang sesuai dengan syariat berarti tidak bisa dibilang jahiliyah. Mana yang tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat, itu hukum jahiliyah. Bapaknya di negeri ini termasuk hukum, termasuk peraturan negara tentang masalah umpamanya pernikahan. Bukankah nikah kita ada di hukum negara? Pembagian warisan, bukankah ada di hukum negara? Yang saya tahu, wallahu a'lam, hukum itu yang tadi itu sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat jangan dibilang jahiliyah. Nanti kita menjahiliahkan sesuatu yang syariat. Nah yang tidak sesuai dengan syariat, kita kan tidak sesuai dengan syariat. Ini tidak sesuai dengan syariat. Ini harus dibuat. Hukum dibuat umpamanya hanya untuk melegalkan para melegalkan kekuasaan-kekuasaan, melegalkan para konglomerat dengan